Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar baik Radio Roja Bandung di 1476 AM di mana saja Anda berada atau Radio Albayan Cianjur 107,7 FM atau Radio Kita Cirebon di 94,3 FM juga Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta 107,8 FM atau para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang amalan-amalan para malaikat, tentang ibadah-ibadah para malaikat. Di antara ibadah yang sudah dijelaskan yang dilakukan oleh para malaikat pertama adalah berzikir dan berdoa, yang kedua hadir di majelis-majelis zikir, majelis ilmu dan khutbah Jumat, termasuk yang ketiga menghadiri sholat berjamaah di masjid-masjid. Itu semuanya sudah kita terangkan. Sekarang menghadiri sholat berjamaah di masjid sudah kita terangkan. Sekarang kita akan masuki jenis ibadah yang kedua atau jenis ibadah yang lainnya. Di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah sholat. Sholat yang dilakukan oleh para malaikat maknanya pertama adalah berzikir dan berdoa, seperti jamaknya adalah sholawat, seperti yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Mereka bersholawat sebagaimana Al-Ahzab 56 menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Solawat di sini sudah kita terangkan maknanya adalah memintakan ampunan kepada Allah dan rahmat kepada Allah bagi nabi alaihi salatu wassalam. Ada pula sholat dengan makna khusus yang mereka lakukan di sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur di langit sana, sebagaimana pada kisah Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wasalam bersabda fa rufi'a liyal Baitul Ma'mur fa sa'altu Jibril fa qala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin idha kharaju lam ya'udu akhir ma'alayhim. Diangkat kepadaku Baitul Ma'mur, aku bertanya kepada Jibril. Kata Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur, di dalamnya salatlah setiap hari 70,000 malaikat. Bila mereka sudah keluar, mereka tidak pernah kembali lagi ke sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah sholat khusus di tempat khusus dan tidak dilakukan oleh para malaikat kecuali sekali seumur hidup mereka, yang setiap hari di dalam Baitul Ma'mur itu 70 ribu malaikat sholat. Setelah keluar tidak pernah kembali. Bagaimana tata cara sholat mereka? Apakah sama dengan tata cara sholat kita? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih tentang masalah ini, dan tata cara sholatnya pun tidak diketahui. Apakah masuknya mereka ke Baitul Ma'mur ini dianggap haji? Jawabannya, kalau kita memaknai haji di sini dengan makna secara bahasa, haji maknanya al-qasad, bermaksud. Iya, tentu saja ini termasuk haji secara bahasa. Tapi kalau yang dimaksud dengan haji itu adalah haji dengan makna syar'i seperti yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, maka ini tidak disebut dengan sebutan haji. Malaikat Jibril telah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat itu sholat di Baitul Ma'mur, diterangkan di dalam banyak hadis, di antaranya dari Ali radhiyallahu an, al Baitul Ma'mur baitun fis sama yuqalu lahu ad-dharrah wa huwa bihiyalil ka'bah min fawqiha hurmatuhu fis sama ka hurmatil baiti fil ard yusalli fihi kulla alhamdulillah yahdikumullahu islihu balakum hurmatuhu fis sama ka hurmatil baiti fil ard yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfan minal malaikah wa la ya'uduna fihi abada. Baitul Ma'mur adalah sebuah rumah di langit yang disebut dengan sebutan dharrah, dan itu persis berada di atas Ka'bah. Ka'bah kita di muka bumi, kalau ditarik garis lurus ke atas ke langit, itu akan nyambung ke Baitul Ma'mur. Kemuliaan Baitul Ma'mur di langit seperti kemuliaan Ka'bah di muka bumi. Di dalam Baitul Ma'mur setiap hari sholatlah 70 ribu malaikat, dan mereka tidak pernah kembali selama-lamanya ke tempat itu setelah keluar. Ini riwayat Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, juga As-Suyuti dalam kitab Ad-Darul Mansyur, dan Al-Baihaq dalam kitab Syu'abul Iman. Dan hadis ini pun dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, seperti umpamanya Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 164 sampai 165. Allah berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum wa inna lanahnu saffun." Berkata para malaikat, tidak ada satu malaikat pun di antara kami kecuali dia memiliki kedudukan tertentu, dan sesungguhnya kami adalah para makhluk yang suka berbaris, berjajar. Itu ayat. Dan berbarisnya para malaikat ditekankan dengan 3 kali penekanan, 4 kali malah. Pertama adanya huruf inna, wa inna, dan kami sesungguhnya. Sesungguhnya kami. Inna itu disebutnya huruf taukid. Nah, kemudian diulangnya dhamir nahnu, inna. Inna itu sudah inna dan nahnu. Inna dan sesungguhnya kami, nahnu. Diulang lagi, kami. Pengulangan ini juga taukid. Kemudian yang ketiganya ada huruf lam, lasofun. Lam di sini juga lam taukid. Dan yang keempatnya asofun, disebutnya segat mubalaghah. Artinya sesuatu atau seseorang atau makhluk yang benar-benar bersafnya itu, sering berbarisnya itu. Oleh karena itu, para malaikat oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ditunjang dengan hadis-hadis yang banyak tentang hal ini. Di antaranya hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaika, wa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura, wa ju'ilat turbatuna lana tahura idza lam najidil ma." Kata Nabi SAW, kita diberi keutamaan dibanding umat lain dengan tiga jenis keutamaan. Yang pertama, dijadikannya saf kita seperti saf para malaikat. Saf kita manusia, kaum muslimin ketika sholat di hadapan Allah berbaris itu askinu fis sholah. Thumma qala thumma kharaja alaina faro'ana hilaqan. Faqala ma li arakum izzin, qala thumma kharaja alaina faqal ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, faqulna ya rasulullah kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, qal yutimmu sufufal ula awal wa yatarasawna fis saf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku melihat kalian itu mengangkat tak perlu dan juga perintah khusyuk di dalamnya. Perintah menghadap secara penuh kepada Allah. Juga menjelaskan bahwa para malaikat sholat dan saf-saf mereka ya seperti yang diterangkan, begitu rapat dan rapih. Rapih, lurus dan rapat. Wallahu a'lam. Itu diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Inilah poin yang pertama, bahwa ada gerakan ibadah para malaikat yang sama dengan gerakan kita dalam sholat, yaitu berdiri berbaris. Kedua, para malaikat juga melakukan gerakan ruku dan sujud. Baik kepada Allah sebagai bentuk penghambaan atau ibadah, ataupun kepada manusia atas perintah Allah untuk menghormat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 206, innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna min ibadati wa yasjudunahu wa lahu yasjudun yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka itu tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah dan mereka pun bersujud kepada Allah. Dalam surah An-Nahl 49 Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Sujudlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dari makhluk-makhluk Allah. Juga para malaikat sujud dan mereka tidak takabur. Ya. Ayat yang semakna dengan ini banyak. Sujud mereka kepada Allah itu sujud ibadah karena takutnya kepada Allah dan taatnya kepada Allah. Ya. Kadang mereka juga sujud kepada makhluk atas perintah Allah seperti sujud mereka kepada Adam. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka pun sujud. Sujud ini bukan sujud menyembah Adam. Menyembahnya taat kepada Allah karena Allah yang merintahkan, tapi sujudnya adalah sujud dalam rangka memuliakan, menghormat, yang syariat pada saat itu membolehkan hal itu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala ba'dun nas kana hadha sujudu tahiyyah wa salam wa ikram. Berkata sebagian ulama, sujud ini adalah sujud menghormat, ya, menyampaikan ucapan selamat dan memuliakan, sebagaimana Nabi Yusuf juga melakukan itu, sujud kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Sementara Yusuf dan yang lain-lainnya bersujud kepada orang tuanya. Dan sujud di zaman itu dibolehkan. Sujud kepada sesama manusia dalam rangka menghormat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Lalu Yusuf mengangkat atau menyuruh kedua orang tuanya duduk di atas singgasananya, singgasana Nabi Yusuf yang saat itu jadi raja, jadi penguasa. Ayah ibunya disuruh untuk duduk di atas singgasananya. Lalu Yusuf dan semua orang yang ada tersungkur sujud kepadanya. Sujud kepada orang tuanya. Lalu berkata Nabi Yusuf, ya wahai bapakku, inilah takwil dari mimpi saya dahulu. Sekarang Allah telah menjadikan mimpi ini jadi kenyataan. Nah, itu Yusuf, ya, dan syariat di zaman itu membolehkan. Akan tetapi di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak boleh melakukan sujud kepada sama makhluk sekalipun dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat dan memuliakan. Tidak boleh sama sekali. Sebagaimana perkataan Mu'ad. Kata Mu'ad, qadimtu syam. Faro'aituhum yasjuduna liasafiqatihim wa ulama'ihim. Fa'anta ya Rasulullah ahaku ayyusjadalak. Faqala la law kuntu amiran basharan ayyusjadali basharin la amartul mar'ata an tasjudali zawjiha min azmi haqqihi 'alayha. Kata Mu'ad, saya datang ke Syam. Saya melihat orang-orang Syam sujud ke pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka. Padahal engkau wahai Rasulullah, engkau lebih berhak lagi untuk disujudi. Untuk manusia sujud kepada engkau, engkau lebih berhak. Karena engkau jauh lebih mulia dibanding pendeta manapun. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, saking agungnya hak suami atas istrinya. Ini apa namanya penjelasan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ya. Oleh karena itu, maka kalau toh ada orang yang berhak di zaman Nabi SAW dan umatnya ini, ada yang berhak sujud kepada yang lain, maka pasti yang paling berhak itu istri sujud kepada suami. Anak kepada orang tua aja tidak diperintahkan. Murid kepada guru juga tidak diperintahkan. Seandainya ada yang layak, istri yang sujud kepada suami. Tapi ini juga tidak boleh. Maka tidak boleh seorang istri bersujud kepada suami sekalipun sujudnya dalam rangka memuliakan, menghormati, menunjukkan ketundukan, ketaatan, tetap tidak boleh. Ya, jadi sujudnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun umat-umat terdahulu dibolehkan. Nabi Yusuf sujud kepada orang tuanya. Dan para malaikat juga sujud kepada Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Attatis sama wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi." Illa wa malakun wadi'un jabhataha sajidan lillah. Wallahi lau ta'lamuna ma'a'lam. La dhuhiktum qalila wa la bakaitum kathira. Bergemuralah atau berguncangnya, berguncanglah langit. Dan sudah selayaknya langit itu berguncang. Bergemuruh. Karena apa? Tidak ada satu pun tempat sebesar empat jari, kalau bahasa kita tidak ada satupun sejengkal pun tempat di langit kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan kening-kening mereka karena sujud kepada Allah. Maka demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa para malaikat di langit itu setiap jengkal tempat ada yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Pernah Nabi SAW dalam hadis Al-Ala bin Sa'ad menyatakan ketika beliau duduk di samping para sahabat, beliau bersabda, "Hal tasma'una ma'asma." Kalian mendengar enggak apa yang aku dengar? Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma tasma' ya Rasulullah?" Apa yang kau dengar wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Atatis sama' wa huqqa laha an ta'itta. Innahu laysa fiha mawdi'u qadamin illa wa 'alayhi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun wa qalatil malaikah wa inna lanahnu as-safun wa inna lanahnu musabbihun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergemuruhlah langit dan sudah selayaknya dia bergemuruh karena tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di sana ada malaikat yang berdiri, yang ruku atau yang sujud. Para malaikat berkata, "Kami adalah makhluk yang bersaf-saf dan kami adalah makhluk yang selalu bertasbih." Nas-nas yang baru saja kita terangkan ya menunjukkan sujudnya para malaikat, rukunya para malaikat, berdirinya para malaikat karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apakah rukunya para malaikat, sujudnya, berdirinya para malaikat ya merupakan salah satu gerakan dalam sholat mereka? Ini juga tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu ya. Maka kita cukup meyakini bahwa mereka berdiri di hadapan Allah, berbaris di hadapan Allah secara rapi, ruku dan sujud kepada Allah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu tafsil atau rincian dari hal itu, apakah itu dilakukan dalam sholat mereka seperti sholat kita ataukah tidak. Wallahu a'lam bissawab ya. Inilah sujudnya, rukuknya para malaikat. Di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah salam. Malaikat menyampaikan salam. Menyampaikan salam dalam syariat Islam adalah perkara yang sangat ditekankan. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, afala adulluka." Ya. Idza fa'altumuha tahabbabtum ifsa'us salam bainahum. Kata Nabi selesai, kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perbuatan yang apabila kamu lakukan kalian akan saling mencintai, yaitu menyebarkan salam. Pada asalnya salam itu penghormatan Adam dan keturunannya semuanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul selesai bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a." Falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafaru minal malaikah julusun fastami ma tujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Qala fadhahaba faqala assalamu alaykum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah qala fazadu rahmatullah qala fakulu ma yadkhulu al-jannah ala surati adam wa tuluhu sittuna dhira'a falam yazalil khalaq yanqusu ba'dahu hatta al-an. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang asli setinggi 60 hasta. Jadi tingginya Nabi Adam zaman dahulu itu 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter. Jadi 60 hasta itu berarti hampir 30 meter. Sekitar 28-29 meter lah tingginya Nabi Adam. Ya. Setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah berfirman kepada Adam, kamu pergi tuh menemui kelompok para malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkan apa jawaban mereka kepadamu, maka itu menjadi penghormatan untukmu dan anak turunanmu. Jadi jawaban para malaikat menjadi penghormatan antara sesama anak Adam. Pergilah Adam menemui malaikat lalu berkata, assalamualaikum. Para malaikat menjawab, assalamu alaika warahmatullah. Menambah dengan warahmatullah. Maka kata Nabi, semua orang yang kelak masuk surga akan sama seukuran Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Jadi kita kaum muslimin kelak apabila masuk surga dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Tingginya kita gak akan sekarang. Sekarang paling 170, 160 gitu ya. Tapi nanti kalau ketika masuk surga tinggi kita itu hampir 30 meter tuh. Dan terus meneruslah ukuran manusia berkurang sejak zaman itu sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam hampir 30 meter. Sekarang berkurang. Tinggal 180, 170, 160, ada yang 150 gitu ya. Jadi tambah kecil nanti mungkin 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun yang akan datang. Tambah beke nih ukuran manusia. Mungkin setengah dari ukuran kita sekarang. Mungkin ukuran orang nanti 1 meter gitu ya. Sebab apa? Akan terus mengecil. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan kepada Adam dan anak turunannya penghormatan yang pernah penuh barokah yaitu salam. Nah, tapi ada tapinya, ya, termasuk Yahudi dan Nasrani juga itu disyariatkan. Tapi ada tapinya. Mereka umat-umat terdahulu mengabaikan syariat Allah dalam salam ini. Ya. Dan tidak lagi menyampaikan salam di antara sama mereka. Lalu sampailah salam ini ke umat Nabi Muhammad SAW. Lalu disebarkan. Karena Nabi menganjurkan, menekankan untuk menyebarkan salam. Ya, sehingga muncul rasa hikad, rasa iri, rasa dengki dari orang-orang Yahudi ahlakahumullah. Ya, terhadap umat Islam ini karena sebab salam ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma hasadatkumul yahudu 'ala syai'in, ma hasadukum 'ala salam wa ta'min." Ya, tidak pernah Yahudi itu iri dengki kepada kalian terhadap sesuatu seperti iri dengkinya mereka terhadap kalian dalam hal salam dan mengucapkan amin. Di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang sahih. Oleh karena itulah maka kesahihan hadis ini diterangkan oleh para ulama di antara kitab Sahih Al-Jami, ya. Jadi Yahudi dan Nasrani hasad, dengki kepada kita terhadap salam ini, ya, dan mengucapkan amin juga. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa salam ini kekhususan bagi umat ini. Salam juga disyariatkan kepada seluruh anak turun Adam. Termasuk Yahudi dan Nasrani akan tapi mereka mengabaikan dan menyia-nyiakan serta tidak menyebarkannya di antara sama mereka. Pas itu tersebar di kalangan kaum muslimin barulah mereka itu iri dan dengki. Nah ternyata salam juga dilakukan oleh para malaikat. Kepada siapa? Kepada manusia. Seperti salam para malaikat kepada Adam, kepada para nabi Ibrahim, kepada orang biasa yang bukan nabi seperti Khadijah, Aisyah radhiyallahu anhuma melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba perhatikan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina tawaffatshumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ya, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, Dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, amal soleh. Para malaikat berkata, keselamatan atas kalian. Salamun alaikum. Silakan kalian masuk surga karena amal yang kalian lakukan dahulu. Ya. Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, beliau berkata, Allah mengabarkan tentang orang-orang mukmin ketika akan mati dalam keadaan mereka baik. Ya. Bersih dari syirik, bersih dari kufur, bersih dari penyimpangan. Ya. Bersih dari semua keburukan. Para malaikat menyampaikan salam kepada mereka dan menyampaikan kabar gembira dengan surga. Dan salam para malaikat terdengar oleh siapa? Oleh yang bersangkutan. Hanya yang bersangkutan. Hanya orang mukmin yang akan mati. Adapun orang di sekelilingnya tidak. Ya. Termasuk nanti di surga juga para malaikat menemui para ahli surga, dan ketika awal mereka datang, mereka menyampaikan salam. Allah menerangkan dalam surah Az-Zumar ayat 75. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu ke surga secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka mendatangi surga, dibuka pintu surga bagi mereka, lalu berkatalah para malaikat penjaga surga, keselamatan atas kalian, kalian dahulu orang baik, maka masuklah kalian ke dalam surga ini secara abadi. Jadi begitu datang, belum masuk surga, di depan pintu surga sudah disambut, assalamualaikum, gitu ya. Selamat datang, welcome, wilujeng sumping, sugeng rawuh, dan yang sejenisnya. Ya. Lihat juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Allah berfirman, Jannatu an yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Itulah surga Aden. Para ahli surga Aden memasuki surga Aden ini bersama ayah-ayahnya, istri-istrinya dan anak-anaknya yang soleh-soleh. Dan para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu sambil berkata, keselamatan atas kalian. Karena kesabaran kalian dahulu, itulah sebaik-baik akibat ya, bagi orang-orang yang sabar. Itu di surga. Nah sekarang bagaimana dengan di dunia? Apakah di dunia mungkin gak para malaikat menyampaikan salam kepada orang? Iya mungkin. Malaikat menyampaikan salam kepada orang-orang soleh di dunia. Orang itu mendengar salamnya para malaikat. Ya. Tapi ingat, jangan sampai kita tertipu oleh iblis, oleh syaitan. La'natullahi alaihim ajma'in. Ya. Karena mungkin saja itu syaitan, lalu kita menganggap itu ucapan para malaikat. Tapi betul, malaikat ada yang menyampaikan salam di zaman dahulu kepada sahabat biasa, orang biasa. Ya, dan terdengar, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Contohnya hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Mutarrif, dia berkata, qala li Imran bin Husain, uhadditsuka haditsan asallahu ayanfa'aka bih. Kata Mutarrif, berkata kepadaku Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain, aku akan beritahukan kepadamu sebuah hadis yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan hadis ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina haji wa umrah thumma lam yanha anhu hatta mat wa lam yanzil fihi Qur'anun yuharrimuhu wa qad kana yusallimu alayya hatta iktawaitu faturiktu thumma taraktul kail fa'ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata siapa? Imran bin Husain, ya. Kata Imran bin Husain, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara haji dan umrah. Kemudian beliau tidak lagi melarang hal itu, ya. tidak lagi melarang hal itu sampai mati. Dan terus turun dan tidak turun Al-Quran yang mengharamkan hal tersebut, menyatukan haji dan umroh dalam satu kali perjalanan, ya, dalam satu kali perjalanan haji. Dan dulu para malaikat suka bersalam kepadaku sampai aku melakukan kay. Maka aku pun ditinggalkan. Tidak lagi diberi salam oleh para malaikat. Lalu aku tinggalkan kay, lalu kembalilah aku memperoleh salam dari para malaikat. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Imran bin Husain, kata Imran, nahan Nabiyyu sallam anil kay faktawaina fama aflahna wala anjahna. Nabi SAW telah melarang kami dari melakukan kay, tapi kami melakukan kay tetap, ya. Maka kami tidak pernah berbahagia, tidak pernah berjaya. Berkata Imam Abu Daud sebagai perawi hadis ini, wa kana yasma'u taslimal malaika falamma qatawa inqata'a falamma taraka raja'a ilai. Dulu para sahabat itu mendengar salamnya para malaikat. Maka ketika mereka melakukan pengobatan dengan cara kay, terputuslah salam itu. Ketika mereka meninggalkan kembali kay, kembalilah juga salam itu. Ya. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang karomah nyata dari Imran bin Husain radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga sekaligus menjelaskan makruhnya kay, orang yang melakukan kay padahal tidak darurat, berkuranglah tawakal dia kepada Allah azza wajalla. Oleh karena itu lebih utama kay ini ditinggalkan. Kay itu cara pengobatan dengan menempelkan besi panas di salah satu titik tubuh kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa kay ini ada empat sikap Nabi SAW. Pertama, ya, beliau pernah melakukannya. Kedua, beliau tidak menyukainya. Ketiga, beliau memuji orang yang meninggalkannya. Dan keempat, terakhir barulah ada larangan terhadap hal tersebut, ya. Oleh karena itu hadis-hadis yang tadi dikatakan menjelaskan bahwa kadang para malaikat bersalam kepada orang. Ada yang melalui Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat menyampaikan salam kepada engkau ya Aisyah, ya. Kepada Khadijah juga menyampaikan salam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya para malaikat langsung menyampaikan salam kepada para sahabat dan suaranya terdengar sebagaimana apa yang dialami oleh siapa? Oleh Imran bin Husain dalam hadis-hadis sahih yang tadi sudah kita jelaskan. Inilah salah satu bentuk ibadah para malaikat, yaitu salam. Ya, para pendengar baik Radio Roja, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center Bin Bas, Radio Alben Cianjur, cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 1 jam untuk bertanya jawab. Silakan Pak Muzain untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz atas materi atau ilmu yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bacakan terlebih dahulu SMS yang sudah masuk Ustaz dari pendengar radio kita Cirebon. Yang pertama dari Abu Fahmi di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, apakah ada riwayat yang menyebutkan tanda-tanda bahwa aminnya kita ketika mendengar akhir surat Al-Fatihah bersamaan dengan aminnya para malaikat? Yang kedua, mohon penjelasan tentang surat Al-Fatir. Surat Fatir, satu, apakah betul sayap para malaikat yang jumlahnya berbeda-beda merupakan lambang keterampilan dalam kecepatan? Ya. Ya, pertama, aminnya para malaikat. Aminnya para malaikat sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Para malaikat juga ia mengatakan amin. Dan ada hadis tentang hal itu. Pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam menyebut amin, aminlah kalian. Karena siapa yang aminnya bersamaan, bersesuaian dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar, wa huwa dalun ala anna al-murada al-muwafaqah fil qaul wa zaman khilafan liman qala al-muradu al-muwafaqah fil ikhlas wal khusyu'. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud muwafaqah atau bersesuaian adalah dalam ucapan dan waktu, bukan dalam hal keikhlasan dan kekhusyuan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya, malaikat mengucapkan amin sama dengan kita. Dan siapa yang waktunya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, dalam surah Fatir, Allah menyatakan Fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, juga yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang punya sayap-sayap, mathna wa thulatha wa ruba. Ada yang sayapnya 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Jadi berbeda-beda sayap para malaikat. Dan malaikat Jibril mencapai 600 sayap. Yang satu sayapnya bila dibentangkan memenuhi seluruh ufuk. Apakah perbedaan jumlah sayap malaikat itu menunjukkan perbedaan kecepatan dan kemampuan mereka dalam terbang? Iya, para ulama menyebutkan demikian. Malaikat yang sayapnya lebih banyak, kecepatan terbangnya lebih cepat juga. Karena apa? Karena memang sayap fungsinya untuk terbang. Tapi jangan ada pertanyaan bagaimana bentuk sayap malaikat. Apakah seperti burung? Ataukah seperti pesawat? Ataukah seperti Superman? Superman enggak bersayap ya, tapi berjubah. Wallahu alam, bisawab tidak ada keterangan. Yang jelas kita wajib meyakini para malaikat bersayap dan fungsi sayap untuk terbang. Dan jumlah sayap mereka berbeda-beda. Ada yang 2-2, ada yang 3-3 dan seterusnya. Dan jumlah sayap menunjukkan kecepatan terbangnya para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz dari pendengar Radio Albayan Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, saya Abdul Halim di Cianjur mau tanya, apa sahih hadis yang menyatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang dipajang foto-foto? Iya, Bapak Abdul Halim ya. Bapak Abdul Halim di Cianjur. Ya, Bapak Abdul Halim di Cianjur menanyakan apakah betul ada hadis yang menyatakan bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, dan apakah itu betul hadisnya? Iya. Memang betul hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaqun alaih dari Abu Talha ya, bahwa innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar, bahwa para malaikat itu tidak akan masuk ke rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis itu sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini menunjukkan tidak bolehnya kita memajang gambar-gambar dari makhluk hidup yang bernyawa di dalam rumah karena mengakibatkan malaikat rahmat tidak akan masuk. Hadisnya sahih, Pak, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz. Ini kita bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz. Apakah benar ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pingsan ketika melihat malaikat Jibril? Kedua, tentang fikih, apakah wanita keluar darah sedikit ketika buang air kecil termasuk haid juga, dan apakah tidak wajib sholat? Pertanyaan dari ibunya seorang. Ya, pertama bahwa Rasulullah SAW pernah pingsan melihat malaikat Jibril, wallahu a'lam. Saya belum pernah mendapatkan keterangan. Adapun rasa takut, iya. Karena saat itu belum mengenalnya. Ketika beliau berada di Gua Hira, kemudian didekap, kemudian turunnya surah Al-Alaq ayat pertama sampai lima. Iqra gitu ya. Ma'ana biqar. Iqra sampai beberapa kali. Nah itu tidak diceritakan beliau pingsan. Cuma ketakutan iya. Dan setelah disampaikannya surah Al-Alaq 1-5 beliau pulang dalam keadaan tubuhnya bergetar karena takut. Kemudian pulang ke rumah dan minta diselimuti oleh istrinya. Adapun sampai pingsan, wallahu alam, saya belum pernah memperoleh keterangan. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Atau mungkin memang tidak ada, ya. Itu yang pertama. Kedua, seorang wanita ketika kencing mendapati ada darah. Apakah itu darah haid? Ya, ibu-ibu, para wanita wajib mengenal sifat darah haidnya masing-masing. Karena ini rutin, bulanan, seumur hidupnya, sejak baligh. Dari tiga sifatnya, ya, dari tiga sifat dari darah haid tersebut. Pertama warna, yang kedua kekentalannya, dan yang ketiga baunya. Cenah naon, enggak apa-apa dicium. Demi apa? Demi mengetahui perkara yang berkaitan dengan hukum sholat nanti. Sebab darah yang keluar dari wanita itu ada dua macam, darah haid dan bukan darah haid. Mungkin luka atau mungkin karena penyakit yang disebut dengan istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada masa haid. Nah, sifat darahnya beda, ya. Kalau darah itu, ya, kekentalannya, baunya dan warnanya bukan seperti darah haid. Kalau darah haid umpamanya hitam, keruh, kekentalannya tertentu dan baunya berbeda. Kalau darah istihadhah, darah karena penyakit, merah-merahnya merah menyala. Merahnya merah darah biasa, ya. Kemudian baunya juga bau amis, bau anyir. Nah, kekentalannya juga berbeda, ya. Oleh karena itu, pertama, kalau seorang ibu, ya, ketika suatu saat baik kencing atau sedang apapun kemudian keluar darah, kalau itu pada masa haid, darahnya sudah memang waktunya waktu haid. Kemudian dilihat dari sifat darahnya, ya, itu persis seperti darah haid, ya, itu berarti haid. Berlakulah hukum-hukum bagi yang haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh saum kalau itu di Ramadan, atau saum sunnah juga tidak boleh. Tidak boleh berhubungan suami istri. Haram semuanya itu, ya. Adapun kalau umpamanya darah itu keluar bukan pada masa haid, tiba-tiba keluar, apakah haid atau bukan? Lihat sifat darahnya. Mungkin darah haid, karena darah haid itu bisa keluar karena dipengaruhi oleh suasana hati atau kondisi jiwa. Kalau stres, kalau terkejut, kalau sedih, kalau ketakutan, bisa saja haid mendadak bisa, ya. Oleh karena itu, maka lihat apa namanya sifat darahnya. Kalau itu darahnya persis seperti darah haid, walaupun bukan masa haid tapi keluar dan sifatnya seperti darah haid, maka itu haid. Tapi kalau darah yang keluar itu bukan darah haid, umpamanya dari segi warna, dari segi bau, dari segi kekentalan, ini bukan seperti darah haid biasa, ini seperti darah biasa aja, maka itu darah istihadhah namanya, ya, mungkin karena ada luka, mungkin karena ada kelainan penyakit tertentu gitu ya. Maka kalau istihadhah itu wanita dianggap wanita suci, dia tetap wajib sholat. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan Maha karim, Maha mulia. Dia malu bila seorang hamba mengangkat kedua tangan dalam berdoa lalu oleh Allah Azza wa Jalla ditolak doanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Abu Daud kita bisa lihat dalam hadis nomor 1488. Kalau At-Tirmidzi dalam hadis nomor 3556. Hadisnya sahih tentang hal itu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kedua apa tadi? Yang berdoa jangan tergesa-gesa. Iya, berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa adalah da'utullah falam yastajibni. Jadi setiap doa setiap hamba itu pasti akan diapa? Akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali apa? Kecuali orang malam yasta'jil, selama kalian tidak isti'jal, tidak terburu-buru. Kemudian para sahabat bertanya, wamal isti'jal ya Rasulullah? Apa yang dimaksud terburu-buru ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang itu berkata, da'utullah falam yastajibni. Aku selalu berdoa kepada, tapi tidak pernah dikabulkan. Maka itu namanya tergesa-gesa, tidak boleh. Oleh karena itu yang dimaksud tergesa-gesa adalah tergesa-gesa dalam keinginan untuk dikabulkan dalam waktu yang cepat. Umpamanya sekarang berdoa ditunggu hari ini. Enggak dikabulkan juga besoknya, udah putus asa. Saya sudah berdoa tapi enggak dikabulkan juga. Maka memang tidak akan dikabulkan kalau demikian, ya. Oleh karena itu jangan berbicara begitu. Mungkin kalau tidak hari itu esok lusa. Kalau oleh esok lusa enggak mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Sesuai dengan mana yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla dari segi waktu dikabulkannya doa, ya. Wallahu a'lam. Terus. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Saya bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali di Cirebon. Apakah benar jin bisa mencintai manusia, dan ketika jin sudah mencintai manusia dia akan berusaha merusak hubungan manusia dengan manusia? Kalau benar, bagaimana cara mencegahnya? Ya, benarkah jin bisa mencintai manusia? Iya, benar. Dan kasus ini banyak terjadi dan diterangkan, dibahas juga oleh para ulama. Berkata Syekhul Islam bahwa gangguan jin ini ada 4 penyebab gangguan jin kepada manusia. Penyebab pertama adalah karena balas dendam. Umpamanya orang itu tanpa sengaja menyakiti jin. Mungkin dia membuang air panas ke suatu tempat tanpa disadari di sana ada jin. Lalu tersiram. Maka kemudian dendam. Atau melewat di sana ada jin yang kita tidak tahu, tidak kita lihat, kemudian terinjak, tertabrak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi karena mencintai seseorang. Dan kasus ini banyak terjadi, ya. Yang ketiganya karena iseng saja. Nah, kalau ini paling mudah. Iseng-iseng itu ya seperti menampakkan diri atau yang disebut dengan penampakan-penampakan. Atau umpamanya mendengarkan suara atau menggoyang-goyangkan gordeng gitu ya. Ini kalau ini paling mudah. Ya, cara mengatasinya bentengi rumah itu. Dengan apa? Dengan banyak berzikir. Ingat, setiap kali sebelum maghrib, pintu, jendela, nako tutup dengan menyebut nama Allah SWT. Bismillah, ketika akan menutup pintu jendela, bismillah. Pintu gordeng, bismillah, ya. Pintu-pintu semua. Ya, malam-malam melihat penampakan di rumah kita, di ruangan kita, atau melihat suara-suara aneh di luar rumah kita, ya. Umpamanya suaranya suara ada bayi menangis padahal enggak ada orang, ya. maka boleh kita keluar rumah lalu kelilingi rumah kita dengan membaca ayat Al-Quran yang kita keraskan. Baca, umpamanya bisa Al-Fatihah, bisa ayat kursi, bisa Al-Falaq, An-Nas, sambil putari rumah kita dengan membaca ayat itu, ya. Maka insya Allah setan-setan dari kalangan jin yang iseng itu karena iseng, ya, itu akan menjauh dengan sendirinya, tidak akan berani lagi mendatangi rumah kita. Hindarkan seperti tadi, apa namanya, gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung apalagi, ya. Kemudian hindarkan musik-musik. Maka insya Allah kalau rumah itu, ya, dipenuhi oleh zikir dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah sholat, maka setan-setan dari kalangan bangsa jin tidak akan betah. Dia akan keluar lari dari rumah itu dengan sejauh-jauhnya, ya. Jadi kalau ada bayangan-bayangan, bahkan jangan bayangan, penampakan makhluk mengerikan sekalipun di rumah kita, ya, mungkin itu iseng. Mungkin aja umpamanya ada hal lain yang kita tidak ketahui, ya, kalau ketika kita ke WC membuang apa air panas ke WC, mungkin ada yang tersiram, mereka marah kemudian melakukan gangguan itu. Makanya sebutlah nama Allah ketika membuang itu. Maka kita bisa mengusirnya dengan cara banyak membaca Al-Quran di rumah itu, banyak memakai sholat, ya. Sholat sunnah lakukan di rumah lalu ke masjid, pulang dari masjid sholat lagi sholat sunnah di rumah. Maka dipakai sholat, dipakai baca Al-Quran, zikir setiap masuk dan keluar, itu benteng yang luar biasa, ya. Maka insya Allah dengan sendirinya akan terusir dari rumah kita. Ini yang pertama. Kedua, memang hadis menyatakan, ya, para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Ini hadis sahih. Lalu ada ustaz menyatakan, ya, kalau begitu malaikat punya hawa nafsu. Ini orang maksudnya mau membantah hadis itu atau gimana? Mau mengingkari hadis itu atau bagaimana? Lalu didalili oleh hujjah, oleh alasan yang bersumber dari hawa nafsu dia. Lalu dihubung-hubungan, kalau begitu malaikat punya hawa nafsu. Keliru, Bung. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sumial hawa, hawa li'annahu yahwi sahibahu ilanar. Disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Hawa itu adalah segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan, iktikad, fikiran yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Itu hawa nafsu. Nah, berbeda dengan ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Allah marah, malaikat marah, para nabi marah. Ghadiballahu alaihim. Para malaikat, Allah marah kepada mereka. Malaikat juga marah. Apakah ini hawa nafsu? Bukan. Marah tidak identik dengan hawa nafsu. Para nabi suka marah, Nabi Rasul suka marah. Karena itu manusiawi. Allah juga marah. Ghadiballahu alaihim. Ya. Para malaikat juga marah. Ya, marah. Malaikat mencela, ya, mencela siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apakah itu hawa nafsu? Bukan. Hawa nafsu adalah segala sesuatu, ucapan, perbuatan, tindakan, pikiran, keyakinan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Itu hawa nafsu. Marah yang proporsional itu bukan hawa nafsu, itu ibadah. Kalau kita umpamanya marah ketika mendengar Al-Quran dihinakan, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW dihina, kita marah. Apakah itu hawa nafsu? Bukan. Itu ibadah, Bung. Ya. Nah, ketika umpamanya kita tidak mau masuk ke tempat-tempat yang di sana ada maksiat. Kenapa? Karena itu perintah Al-Quran, perintah hadis. Nggak boleh. Falatak untuk ma'ahum, maka janganlah kalian duduk-duduk di tempat itu. Itu perintah Al-Quran. Nggak boleh kita masuk ke suatu tempat yang di sana ada maksiat. Apakah itu hawa nafsu? Bukan, itu ibadah. Termasuk para malaikat rahmat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar, ada patung. Apa itu hawa nafsu? Bukan, itu ibadah, itu syariat. Oleh karena itu, si ustaz yang tadi itu harus mampu dulu membedakan apa yang dimaksud hawa nafsu, ya. Apa yang dimaksud dengan nafsu dalam bahasa Indonesia. Mungkin dia memahami yang dimaksud nafsu itu semuanya buruk. Nah, marah, oh itu nafsu, jangan nafsu begitu dong. Tidak semua marah itu hawa nafsu. Makanya, iskalnya kita, samarnya kita, karena nafsu di dalam bahasa kita itu maknanya buruk, ya, maknanya buruk nafsu itu identik dengan bisikan setan, dorongan setan untuk berbuat di luar kontrol akal yang sehat gitu kan. Padahal nafsu dalam bahasa Arab, kalau yang dimaksud nafsu itu berasal dari kata an-nafas, maka maknanya jiwa, dan jiwa terbagi tiga, ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul ammarah. Itu maksudnya jiwa. Nah, ada lagi bahasa kita, nafsu makan, nafsu seksual, nafsu kerja, nafsu belajar, nafsu untuk... Itu dalam bahasa Arab bukan hawa nafsu, tapi disebutnya dafi, jamaknya dawafi, sejenis motivasi, dorongan. Dan itu mubah, enggak apa-apa, bahkan normal. Nafsu makan ada, bagus, dan itu enggak jelek. Nah, yang ketiga ada nafsu dalam bahasa Arabnya hawa. Kullu hawa dolalah, kata Ibnu Abbas. Semua hawa itu dolalah, sesat. Tidak ada nafsu hawa nafsu yang bagus, enggak ada. Seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, ana ala hawaka, aku mengikuti hawa nafsumu. Kata Ibnu Abbas, ish, apa artinya kamu mengikuti hawa nafsuku? Kullu hawa dolalah, semua hawa nafsu itu sesat. Nah, karena apa? Karena yang dimaksud al-hawa, ya, al-hawa itu segala sesuatu yang bisa menjermuskan pelakunya, pemiliknya ke dalam neraka. Maka semua penyimpangan itu hawa nafsu. Semua akidah yang menyimpang itu hawa nafsu. Semua ucapan yang terlarang secara syar'i itu hawa nafsu. Ya. Adapun malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, apa itu hawa nafsu? Bukan, itu ketetapan syariat. Begitu membantah orang tadi, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Edi. Ada dua pertanyaan, Pak. Pertama, apa yang menyebabkan mendatangi yang ditandai dengan kosok ayam? Ya. Terus yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan kedatangan penyakit itu? Apakah dia cukup dengan doa atau kami disambilkan aja? Kedatangan apa, Pak? Malaikat. Oh, malaikat. Ya, terus? Apakah kita cukup berdoa dengan asal kami disambilkan aja? Atau Allah yang selalu ya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi ya, di mana? Di Sarijadi, barakallahu fiik. Ya. Ya, Pak Edi, tentang kokok ayam menandai mereka melihat malaikat, ya betul. Karena apa? Karena ada keterangan dari Nabi SAW tentang hal itu. Kita tidak tahu, tapi Nabi tahu berdasarkan wahyu dari Allah. Lalu Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada kita. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dika, fas'alullaha min fadli, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar, fata'awwadhu billahi minasy syaithanir rajim, fa innahu ra'a syaitanan." Ya. Apabila kalian mendengar kokok ayam, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan suara himar, keledai atau kuda, gitu ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena himar itu atau keledai itu melihat setan. Ya. Hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari, juga dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Maknanya apa dan bagaimana sikap kita? Berkata Imam Ibnu Hajar, qala iyad, kana sababu fihi raja'u ta'minil malaikati ala du'aihi wa istighfaruhum lahu wa syahadatuhum lahu bil ikhlas. Berkata Iyad, Al-Qadi Iyad, sebab-sebab hal itu. Kenapa ketika kita mendengar kokok ayam, kita diperintahkan untuk apa? Untuk berdoa, meminta karunia kepada Allah. Jadi begitu kokok ayam kita dengar, biasanya ayam itu berkokok, kata orang Sunda mah kongkorongok, bukan hanya berkokok ya, kata orang Jawa kukuruyuk. Kita begitu bang, wah ada malaikat, sudah aja. Itu perintah Nabi SAW tidak begitu, tapi berdoa, minta karunia kepada Allah. Ya. Apa salah satu sebabnya? Al-Qadhi Iyad menyatakan mengharapkan aminnya para malaikat atas doa dan istighfar kita. Ya. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan janganlah kalian berbicara buruk karena sungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau kita begitu tahu ada malaikat dan ditandai dengan berkokoknya ayam atau kukuruyuknya ayam, maka kita berdoa dengan doa-doa kebaikan mengharapkan diaminkan oleh para malaikat yang ada di sana. Ya, maka silakan bagi yang berpenyakit minta kepada Allah ketika ayam berkokok agar penyakitnya dihilangkan, disembuhkan oleh Allah. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mintalah rizki yang mudah oleh dari Allah Azza wa Jalla. Nanti doa kita diaminkan oleh para malaikat yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui SMS pendengar radio Binbas Yogyakarta dari Adnan di Magelang. Ustaz, apabila sudah terjadi hari kiamat dan ditegakkan pembalasan, maka bagaimana dengan para malaikat pencatat amal manusia di dunia? Iya, barakallahu fiik Pak Adnan di Magelang, Jawa Tengah. Iya. Tentang apa dan bagaimana amalan-amalan para malaikat, nanti ada bahasan tersendiri. Jadi amalan malaikat ada dua. Amalan yang berkaitan dengan alam, pengurusan alam jagat raya, termasuk aras, termasuk langit, termasuk bumi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan para malaikat yang berkaitan dengan apa? Dengan manusia, ya. Semua perkembangan janin sang bayi sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan dan dia sampai pada usia balig, barulah malaikat itu mencatatkan, gitu ya. Kemudian sampai jadi tugas para malaikat dioffer tentang orang dioffer secara estafet. Ketika umpamanya si orang itu masih dalam kandungan ibu, ya malaikat yang berperan terhadap orang itu, ya. Itu adalah malaikat yang memang ditugaskan di sana. Begitu lahir, di take over, diambil alih oleh malaikat yang memang mencatatkan amal-amal orang itu. Nah, ketika sudah sampai saat ajalnya tiba, diambil alih oleh malakul maut beserta rombongan yang menyertainya. Dan setelah mati, gitu ya, kemudian di alam kubur di take over lagi oleh malaikat lainnya, malaikat munkar nakir, ya. Dan seterusnya sampai hari kiamat itu berbeda-beda lagi. Nah, oleh karena itulah maka para malaikat yang bertugas menjaga atau mendampingi satu manusia aja itu dalam setiap fase kehidupan berbeda-beda. Berbeda-beda. Kadang-kadang selama hidupnya juga itu ada beberapa malaikat yang terlibat sewaktu-waktu saja. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Cianjur, pendengar Radio Al-Bayan. Assalamualaikum, mohon penjelasan tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terima kasih. Iya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Mana bersolawat di sana kita sudah jelaskan. Solawat Allah kepada manusia, kepada hamba. Kepada hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah berfirman, Imam Bukhari menukil perkataan Imam Abu Aliyah yang menyatakan Thana'ullahi ala abdihi Salatullahi ala abdi Thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba, maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Itu salawat Allah kepada manusia. Termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kepada orang biasa yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang kita pernah bahas. Amalan-amalan yang menyebabkan manusia diberi salawat oleh Allah dan para malaikat. Ya. Adapun salawat para malaikat kepada manusia, maknanya adalah istighfar dan tarahum para malaikat bagi orang itu. Malaikat memintakan ampunan kepada Allah bagi orang itu, memintakan rahmat bagi orang itu, dan seterusnya. Itu salawat para malaikat kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan melalui SMS dari pendengar Radio Roja Bandung dari John Happy. Bismillah, assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustaz, dari Abu Siddiq Parmindo Cimahi. Di masjid tempat saya setiap minggu ba'da subuh ada kuliah subuh. Setelah selesai seluruh jamaah berkeliling berjabatan tangan. Apakah diperbolehkan apa tidak? Syukran atas penjelasannya. Ya, Bapak Abu Siddiq di Parmindo, barakallahu fiik. Ada dua poin yang tercakup di dalam pertanyaan ini. Membiasakan kuliah subuh, yang kedua salaman setelahnya. Adapun ba'da sholat subuh, baik rutin setiap subuh ataupun sekali-sekali, seminggu sekali, dua hari sekali atau tidak tertentu, maka dibolehkan. Karena Nabi SAW apabila beliau selesai sholat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya ke para jamaah, ke para sahabat, lalu bertanya, hal ro'a minkumul lailata ru'ya, apakah ada enggak salah seorang di antara kalian yang tadi malam mimpi? Itu selalu. Kadang Nabi mengemukakan mimpinya, menceritakan apa yang dialami dalam mimpi, lalu menjelaskan isinya. Dan dari sana para ulama menjelaskan dibolehkannya memberikan tausiah, nasihat, pelajaran ba'da sholat subuh. Baik rutin ataupun tidak. Maka itu bagus. Ya, tidak apa-apa, dibolehkan. Kedua, apapun, adapun bersalaman. Bersalaman ya sangat dianjurkan dalam syariat Islam dan termasuk perkara yang sangat baik, bagus ya. Bisa menyatukan hati-hati yang tadinya berpisah, mendekatkan jiwa yang tadinya jauh, bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada para pelakunya. Akan tapi itu disyariatkan hanya ketika bertemu. Nabi SAW bersabda, idza altaqal musliman thumma tasafaha, kalau dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman ya, tahatat dunubuhuma, maka akan berjatuhan dosa-dosa keduanya dari sela-sela jari-jari tangannya seperti berjatuhannya daun-daun kering dari pohonnya. Maka salaman juga menggugurkan dosa ya. Makanya para sahabat dahulu kalau bertemu bersalaman, kalau mereka berpisah sebentar bertemu lagi bersalaman. Kalau mereka berjalan berdua lalu di depan ada rumah, satu ke kiri satu ke kanan, di sana ketemu lagi bersalaman lagi. Nanti ada pohon, satu ke kiri satu ke kanan bersalaman lagi. Begitu terus, menunjukkan sangat utamanya bersalaman. Sehingga Nabi dan para sahabat sangat memanfaatkan momen-momen untuk bersalaman. Tapi ada tapi, sekalipun salaman sehebat itu dan para sahabat sangat antusias untuk bersalaman, mereka tidak melakukan bersalaman seusai sholat fardu atau seusai mereka bubar dari sebuah acara pengajian. Tidak pernah. Padahal sehari 5 kali, ya itu tiap hari, dan itu ada ribuan para sahabat dan Nabi SAW. Apakah mereka tidak bersalaman ba'da sholat dan ba'da ngaji itu karena lupa? Mustahil lupa, masa tiap hari lupa, sehari 5 kali, ribuan orang. Sedangkan kita yang pelupa ingat. Tidak mungkin lupa. Kedua, apakah penyebab mereka tidak bersalaman ba'da sholat atau ba'da ngaji itu karena tidak tertarik dengan keutamaan bersalaman? Mustahil mereka tidak tertarik. Mereka sangat tertarik. Ya, masa mereka yang sangat kuat imannya tidak tertarik, kita yang imannya lemah tertarik. Kita enggak tertarik ke tahajud, ke saum Senin Kamis, ke salaman tak tertarik. Nah, bukan karena itu penyebabnya. Lalu apa tuh penyebab Nabi dan para sahabat tidak bersalaman ba'da sholat dan ba'da ngaji? Penyebab karena demikianlah ketetapan syariat. Sunnahnya ketetapan syariat ba'da sholat dan ba'da ngaji tidak bersalam-salaman. Siapa orang yang ingin ya, yang ingin memperoleh pahala sunnah ba'da sholat dan ba'da ngaji, maka tidaklah bersalaman sebagaimana Nabi dan para sahabat juga tidak bersalaman. Ya, oleh karena itu baik buruknya sebuah pekerjaan tidak dilihat dari baik buruknya secara akal dan perasaan, enggak. Tapi diukur apakah itu dicontohkan enggak oleh Nabi selesai. Sebab sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi. Fa inna khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Wasyarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Di zaman Nabi tidak ada, oleh kita di zaman sekarang diada-adakan. Lalu oleh kita difonis bagus, padahal oleh Nabi tidak dilakukan. Kan enggak mungkin itu. Bagus atau tidaknya bukan menurut akal, tapi menurut contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak, siapa tadi? Abu Siddiq warakallahu fikum. Wallahu alam. Silakan. Iya, ada penelpon lagi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bu? Hamba Allah di Cililin. Silakan, Bu. Iya, ini ada satu pertanyaan ya, Ustaz. Ya. Tolong jelaskan makna ucapan salam di akhir salat. Itu saja. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna salam di akhir salat? Ya. Iya, salam di akhir salat, salam ketika bertemu. Lafadznya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maknanya juga sama. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, juga barokah dan rahmat Allah. Ya, sama maknanya. Dan kita waktu Ramadan kemarin ketika membahas syarah doa-doa salat, kita juga sudah membahas makna salam ini, ya. Assalamualaikum maknanya keselamatan kepada kalian. Selamat dari apa? Selamat dari seluruh segi, karena assalam di sini mutlak, tidak dibatasi dari aspek apa saja. Baik selamat dari aspek aspek batin, seperti selamatnya akidah kalian dari kekufuran, dari syirik, dari bid'ah, dari syahwat, dari syubhat gitu ya. Ataupun secara zahir, dari kecelakaan, dari musibah, dari penyakit. Itu semuanya tercakup dalam assalamualaikum. Nah, juga rahmat Allah dan barokahnya. Rahmat juga sudah kita bahas. Barokah Allah juga sudah kita bahas. Barokah artinya kathratul khair. Barokah itu banyaknya kebaikan yang terlimpah. Menembus seluruh dimensi, baik kebaikan dimensi batin ataupun dimensi lahir. Baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Semuanya itu kebaikan ya, dan tercakup dalam barokah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dari segala segi. Selamat lahir, selamat juga batinnya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Semoga tercurah kepada kalian. Juga rahmat Allah, juga apa namanya barokah dari Allah. Seluruh kebaikan lahir batin, dunia akhirat, semoga terlimpah kepada kalian. Adapun kalian yang dimaksud di dalam sholat adalah seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kanan kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kiri kita. Hanya terbatas kum di sini kalian dalam arti sahanya muslim. Adapun orang kafir tidak boleh didoakan untuk memperoleh keselamatan dan rahmat serta barokah. Kecuali doa untuk orang kafir, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Adapun rahmat dan barokah enggak boleh. Umpamai semoga Allah merahmatimu ya. Tapi dia kafir, enggak boleh, enggak mungkin Allah merahmati orang kafir. Nah, kecuali kalau semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, iya itu boleh kita doakan. Kita doakan bahwa orang kafir memperoleh hidayah dari Allah. Adapun rahmat dan barokah maka tidak boleh. Bagaimana kalau kita mendoakan salam, rahmat, dan barokah dengan niat bahwa itu maknanya hidayah? Enggak. Rahmat, barokah, dan apa namanya salam bukan bermakna hidayah dalam salam itu. Makanya khusus ditujukan kepada orang muslim semata-mata. Tidak boleh kita mendahului menyampaikan salam kepada orang kafir. Ya. Oleh karena itu, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sholat kita, kita mendoakan keselamatan, rahmat, dan barokah kepada seluruh kaum muslimin yang ada di kanan kita, dan ketika menoleh ke kiri, itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kiri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, saya bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM, dari Abdul di Kaliwedi, Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Jika istri menolak ajakan suami ke tempat tidur, malaikat melaknatnya hingga suami ridho. Kalau suami marah, suami gak sampai hati kalau istrinya dilaknat malaikat. Tapi kalau gak marah, istri jadi suka menolak karena tahu suaminya gak tega kalau istrinya dilaknat malaikat. Jadi bagaimana sebaiknya? Ini lebih apa namanya, lebih pas dikatakan curhat daripada bertanya. Ya, sebaiknya pertama istri itu tetap ya, mau ridho mau tidak suaminya, istri itu berdosa kalau menolak ajakan suami tanpa ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu contohnya umpamanya haid. Kalau haid ya jelas wajib untuk ditolak. Atau sedang saum wajib kalau itu di siang hari, ajakannya di siang hari. Atau memang karena sakit, yang karena sakitnya tidak bisa melayani. Kalau yang melayani menimbulkan mudarat ya. Adapun kalau capek atau hararea, malas, tidak mood, tidak ada gairah, maka itu tidak menjadi alasan untuk menolak ajakan suami. Saya sudah terangkan selain dilaknat ya oleh para malaikat sampai subuh atau sampai suaminya ridho ya, juga sholat dan ibadah lain dari wanita itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, thalathatun ya la turfa'u sholatuhum inda ru'usim illa syibra. Ada tiga golongan manusia yang sholat-sholat mereka itu tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal saja. Maknanya tidak akan diangkat ke langit dan diterima oleh Allah. Enggak, ditolak. Ya, salah satu ya di antara orang ini adalah imra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Ya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk pekerjaan lain dia sampai bermalam-malam ya mengerjakan, tapi untuk melayani suaminya yang tidak begitu lama, tidak akan mencapai satu jam umpamanya, dia enggan untuk melakukannya ya. Solusinya adalah beritahukan kepada wanita itu, kamu tidak sayang akan sholatmu, kamu tidak takut akan murka para malaikat kepadamu gitu ya. Kemudian kalau umpamanya itu tidak mempan, coba suruh dia untuk konsultasi ke ustaz. Ustaz bagaimana hukumnya ya? Bagaimana penilaian syariat terhadap wanita yang menolak keinginan suaminya ya? Hanya karena dia malas, hanya karena dia capek. Keinginan suaminya tidak diterima karena capek, tapi pekerjaan lain tetap dia lakukan. Maka itu mah satu-satunya karena hawa nafsu saja. Maka solusinya istrinya dinasihati, diberitahu ya. Kalau diberitahu dia tahulah bahwa saya dilaknat malaikat, enggak apa-apa, enggak kerasa ini. Tidur kan? Nah, tahulah bahwa umpamanya ini dosa, tahulah bahwa ini. Nah, tapi kenapa masih dilakukan? Berarti imannya itu ada apa-apa. Coba gojlok imannya. Ajak dia ke pengajian ya. Adakan program, yuk sama-sama hafal Al-Qur'an, lomba hafalkan surat ini ayat sekian sampai ayat sekian ya. Lalu nanti murojaah bareng-bareng. Itu untuk apa? Memupuk iman ya. Itu solusinya, pupuk imannya, berikan pengetahuan tentang hal itu kepada dirinya. Berpadunya peningkatan iman dan ilmu itu insyaallah akan melahirkan apa? Melahirkan dorongan untuk beramal soleh. Maka seorang wanita ya ketika tahu bahwa melayani suaminya itu sebuah ibadah yang agung, dia semangat. Malah umpamanya tahu menyenangkan suaminya itu ibadah yang agung, dan salah satu cara menyenangkan suaminya adalah dengan ditawarkan dirinya, dia menawarkan tiap malam, "Pak, mau enggak umpamanya?" Lalu dia berdandan ya. Dia apa namanya gosok gigi terlebih dahulu. Dia pakai wangi-wangian. Agar apa? Agar suaminya tertarik pada dirinya ya, lalu memanfaatkan dirinya. Maka kalau seperti itu, maka itulah wanita yang sholat itu lebih baik, walaupun sholatnya pas-pasan ya. Dalam arti pas-pasan itu hanya yang wajib-wajib yang sunnah ditinggalkan, dibanding rajin semua sholat yang fardu yang sunnah tapi cuek kepada suaminya. Dia lebih sholihah daripada yang tadi. Ya, seorang istri yang ibadahnya hanya yang wajib, yang sunnahnya ditinggalkan, tapi memberikan kepuasan kepada suami, jauh lebih solihah, lebih baik daripada wanita yang rajin sholat, rajin ibadah yang fardu, yang sunnah, tapi ketika setiap malam suaminya ini menginginkan dirinya, dia menolak. Apalagi sengaja makan jengkol atau petai dulu biar suaminya tidak berhasrat pada dirinya, gitu ya. atau sengaja umpamanya dia makan apa aduh bawang dulu terus tidak gosok gigi sehingga suaminya apa namanya mendekat itu yang tadinya berhasrat juga jadi hilang karena mencium aroma bau mulut yang tidak disukai. Nah, secara sengaja sebenarnya dosa itu wanita ya. Itu walaupun dia ahli ibadah itu wanita yang durhaka kepada suaminya ya. Dan itu penyebab kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka. Aku melihat penghuni neraka kebanyakan wanita. Lalu para wanita bertanya, kenapa itu? Bikufrihina, karena kekufuran mereka. Apakah kufur kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Tapi yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suaminya. Ya. Makanya kata Nabi Sosam, unduru kaifa antilahu fa'innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikap kamu kepada suamimu, karena suamimu atau surgamu atau nerakamu. Maksudnya penyebab kamu masuk surga atau penyebab kamu masuk neraka itu karena sikapmu kepada suamimu. Suamimu kamu abaikan, neraka bagiannya sekalipun kamu rajin sholat, kamu rajin saum, kamu rajin ibadah. Maka perhatikan bagaimana sikap seorang istri kepada suami. Jangan sampai yang lain-lain diperhatikan, suami diabaikan. Terbalik, apa yang ingin dia raih dengan semua itu? Apakah ridho Allah? Itu keliru. Kalau cara mencari ridho dan pahala Allah dengan cara begitu, salah. Ya, keliru besar. Suami adalah ladang pahala dan ridho Allah yang terbesar dibanding yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya? Iya. Saya bacakan yang terakhir ini dari WhatsApp yang masuk dari Ibu Iva Cibastra, di Cibastra, Bandung. Tadi kata Ustadz, jin bisa marah kalau tersiram air panas. Kita ibu-ibu suka membuang air panas bekas rebusan misalnya ke saluran air. Apakah jika akan membuang air panas kita baca basmalah dulu? Iya Bu, sebut nama Allah, bismillah. Ya, bismillah. Maka insya Allah tidak akan madarat apapun yang disertai dengan penyebutan nama Allah Azza wa Jalla ya. Ketika umpah kita mau habis ngerebus apa gitu, kemudian air panasnya dibuang ke kali, dibuang ke jarian, ke tempat sampah, sebut nama Allah bismillah ya. Maka insya Allah tidak akan madarat. Walaupun itu umpamanya kena ke jin sebodoh amat ya. Maka insya Allah penyebutan nama Allah itu barokahnya luar biasa. Kalau kita masuk WC menyebut nama Allah, jin-jin yang ada di sana tidak akan bisa melihat aurat kita ya. Ketika pintu jendela ditutup dengan menyebut nama Allah, jin-jin itu tidak bisa masuk melalui pintu itu ya. Ketika apa kita mau makan menyebut nama Allah, setan-setan dari kalangan jin tidak bisa ikut makan dengan makanan yang sedang kita makan. Hebatnya apa namanya penyebutan nama Allah. Ketika seorang suami mau menggauli istrinya lalu menyebut nama Allah lalu ditakdirkan punya anak, anaknya tidak akan bisa tergoda termadaratkan oleh setan dari kalangan jin karena hal tersebut. Jadi sebutlah nama Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah kita akan terhindar dari madaratnya. Ya, sekian saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.